si amanko si baba. Alleluia, Jehovah. Famelwe Jehovah baba. O si amanko si Jesu. Alleluia baba. Famelwe. Bimba beka awe bakamu mona Yesu. Eva bimba beka awe bakamu mona Yesu. Imitundu yonse ikamu mona Yesu. Imitundu yonse ikamu mona Yesu. Imitundu. Imitundu. Imitundu. Watamuona Yesu. Swahili. Watamuona Yesu. Swahili.